بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى محمد. Kita lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Sittiyah 30 menit sebelum injury time. Ya kan diperpanjang, Mas. Ya, orang-orang yang senang bola itu kan ada masa injury time. Tapi kita bukan injury di sini, memang mengharuskan. Karena keberadaan antum, datangnya antum di sini adalah sesuatu yang mahal. Sesuatu yang terkadang tidak bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang terkadang dirindukan ketika tidak ada. Sesuatu yang menjadikan itu bisa jadi adalah tidak ada amalan terbaik kita kecuali ketika kita duduk di majlis ilmu. Paham, Mas? Nah, di sini kita lanjutkan pertemuan yang 56 halaman 123 sekarang. Ganti dulu, Mas. Sekarang An-na'ur rabi min anwa'il ilhadi fil asma. Tadi sudah menjelaskan kita tentang dalalah. Dalalah yang menunjukkan pada isim. Ya. Dalalah yang menunjukkan pada asma itu ada tiga. Dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, dan dalalatul iltizam. Dan nanti itu akan dibawa semuanya. Bahkan di syarah kitab-kitab yang lainnya, termasuk di Al-Mufid ala kitab Tauhid juga disebutkan. Begitu juga di dalam penjelasan tafsir surat Al-Qasas juga disebutkan. Dan semuanya ketika berkaitan dengan asma wa sifat, ini tidak akan bisa dipisahkan. Nah, sekarang an-na'urabi min anwa'il ilhad fi asma. Macam yang keempat dari macam-macam ilhad fil asma. Ilhad ateis dalam asma. Nah, sekarang saya tanya kepada antum, Mas. Macam yang pertama, kedua, dan ketiga apa? Kok tahu-tahu sudah keempat? Ini rabit baina darsal madi wal hadir. Pertama apa, Mas? Ilhad fi ah, Mas Irman, ingat enggak? Kita lihat di sini. Ya. Dikarenakan nama Allah. Yang tidak di apa jenengnya? Nah, itu juga apa jenengnya itu, Mas? Apa jenengnya? Yang tidak Allah sekarang ilhad itu apa? Ya, mail. Antum ingat ilhad itu apa? Mail, melu-melu, miring-miring, condong pada kesesatan, itu mail. Ya, makanya nuntut ilmu beragama itu orailailu, harus sesuai dengan kandungan ilmiahnya. Tidak kesana tidak kemari, tapi di situ kita mengikuti dalil. Naduru kama nadurul adilla, ya. Naduru kama darda adilla. Nah, kita itu berotasi sebagaimana ketika ada dalil kita ambil. Kalau enggak ada dalil kita enggak ambil. Makanya disebutkan ilhad itu mail. Dan ilhad itu diambil dari apa? Lahat kubur. Macam dari kubur itu ada lahat, ada syak. Kemudian ilhad fil asma, naun yang awal, macam yang pertama, ingat ini hanya sebagai bentuk rabit baina darsal madi wal hadir, biar antum enggak lupa. Apa sih yang kita pelajari sekarang adalah tentang ateis, Mas. Orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wajalla. Yang pertama, bentuk ateis yang pertama adalah an yusammallah bima lam yusammi bihi nafsah, yaitu menamakan Allah dengan apa yang Allah tidak namakan untuk dirinya. Tidak pernah Allah menamakan dirinya. Sebagaimana apa? Menamakan sesuatu yang Allah Maha Demokrasi, naudzubillah min dzalik. Allah tidak pernah menamakan itu. Demokrasi adalah dari manusia. Gak mungkin Allah maha demokrasi. Tidak ada sebutan itu. Gak boleh kita menamakan sesuatu itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nau'u tsani yang kedua adalah an yunkira syai'an min asma'ihi, mengingkari satu dari nama-namanya. Ya, kalau tadi memberikan nama yang tidak ada keterangan sama sekali, Allah tidak pernah memberikan nama itu. Dan yang kedua adalah mengingkari, ya, nama-nama Allah Azza Jal. Apa yang termasuk dari nama-nama Allah Azza Jal? Kemudian yang ketiga, adalah ayyunkiru ma dalat alaihi min sifat, mengingkari apa yang itu menunjukkan pada sifat, sifat-sifat Allah Azza Jal. Bahwa yusbitul ism, padahal itu adalah ini, ya, apa yang menunjukkan itu adalah dalam rangka menetapkan nama. Lakin yungkirul sifat allati yatadammanuha hadal ism, mengingkari sifat yang itu adalah bagian dari kandungan suatu nama. Paham saya misalnya? Sifat misalnya, sifat Allah Azza Jal mempunyai nama Al-Khaliq. Allah mencipta, Al-Khalq. Ya, khalaqah. Sifat Allah Azza Jal itu sifatnya khalaqah, yakhluqu, mencipta. Nah, ini adalah mengingkari apa yang ya ditunjukkan oleh sifat, di mana sifat itu dalam rangka menetapkan isim, menamakan nama Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat adalah apa, Mas? Nah, nau yang keempat di sini adalah nau rabi min anwa'il ilhad bil asma dan isa, an yusbital asma lillahi wa sifat lakin yaj'aluha dalatun ala, ya, yaj'aluha dalatun ala tamthil, menunjukkan kepada tamthil. Ya, ini di sini, ya, an yusbital asma lillahi wa sifat lakin yaj'aluha dalatun ala ala tamthil ay dalatun ala ala basorin ka basorina wa ilmin ka ilmina wa maghfiratin ka maghfiratina wa ma asbah dhalika fa hadha ilhadun li'annahu mailun biha amma yajibu fiha idil wajibu isbatuha bila tamthilin. Jadi di sini nau rabi, nau yang keempat adalah min anwa'il ilhad dalam nama-nama Allah Azza wa Jal adalah an yusbital asma' lillahi wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah Azza wa Jal, namun dalam rangka apa? Di situ memiripkan, menyerupamakan. Ya, misalnya dalatun ala basorin, menunjukkan kepada sifat penglihatan. Kabasorina, tapi di situ sama dengan matanya kita, enggak mungkin. Wa ilmin, seperti apa? Ilmin, ilmu, seperti ilmunya kita, enggak mungkin, Mas. Wa maghfiratin, dan ampunan sebagaimana ampunan kita. Ini jelas tidak masuk akal, Mas. Misalnya sekarang, ya, kita tanya Mas Slamet misalnya. Mas Slamet, berapa kali, ya, Mas Slamet ada orang yang minta maaf kepada Mas Slamet? Minta maaf Mas Slamet? Ya. Minta maaf Mas Slamet? Ya. Minta maaf Mas Slamet? Ya. Tapi begitu terus diulang kesalahannya, terus lagi kesalahan, kira-kira sejauh mana maafnya Mas Slamet? Ada batasnya atau tidak? Ada batasnya atau tidak, Mas? Ada. Kesabaran ada batasnya. Wah, pujangga lagi. Gak jadi deh. Gak jadi. Nanti tambah lama nanti. Gak jadi 30 menit. Ya. Nanti pujangganya kelamaan. Kalau pujangganya sudah lama jadi apa, Mas? Pujangga. Nah, jadi janggal, Mas. Karena sudah kelamaan. Nah, di sini enggak mungkin di sini maghfirahnya seperti maghfirahnya kita, ampunannya seperti ampunan kita, pengetahuannya seperti pengetahuan kita, penglihatannya adalah seperti pengetahuan. Wa ma asbah dalika, dan amais misalnya. Fahada ilhadun, ini adalah ilhad, ini ateis, Mas. Ya. Li'annahu mailin biha amma yajibu fiha. Karena ada kecondongan untuk menjadi sesat dengan apa yang seharusnya wajib baginya untuk lurus. Ya, lurus, tidak boleh memisalkan, tidak boleh mentamtsilkan, tidak boleh menyerupamakan. Allah melihat dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi di situ ketika ya, ketika kita melihat tentang apa yang wajib, ya, apa yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla, kita tetapkan. Tapi tidak kemudian ada tamtsil dengan apa yang kita alami, apa yang kita pahami. Karena pemahaman kita itu terbatas. Nasallahu alaihi wasallam. Idul wajibu, yang wajib di sini adalah isbatuha, yang wajib di sini adalah menetapkannya bila tamtsil. Menetapkan apa, Mas? Sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla tanpa penyerupamaan. Loh, tadi takribuddin Ustaz, itu kan penyerupaan. Bukan, Mas. Itu bagaimana cara logika kita itu sampai pada apa yang dibahas oleh Syekh tadi. Untuk disederhanakan cara berfikirnya, bukan untuk tamtsil. Walillahi matsalul a'la, bagi Allah pemisalan jauh lebih tinggi. Bukan berarti tadi dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, dan dalalatul iltizam dengan penyerupaan rumah, maka kita sudah menyamakan nama Allah dengan rumah. Bukan, bukan itu, Mas. Tapi di situ cara berpikirnya, Mas. Nah, paham saya di sini ya? Sekarang annaul khamis, macam yang kelima. Macam yang kelima. Nah, jadi di sini ayang kulaha ila ma'budati au nah, ada ini, Mas. Habis. Ayo. Konslet. Konslet. Awas. Awas. Oh, double. Sekler, Mas. Dalalah apa itu? Mutabaqah atau? Enam. Yang sekarang yang kelima, ayang kulaha ilal ma'budati au yashtaqqa asma'an minha lil ma'budati mislu an yusammiya syai'an ma'budan bil ilahi fahada ilhadun au yashtaqqa. Maksudnya apa? Au an yashtaqqa. Yashtaqqa minha asma'an lil ma'budati mithlu allati min al-ilahi wal 'uzza min al-'aziz wa manata min al-manan. Fa naqulu hadha aidun ilhadun fi asma'illahi Li'anna al-wajiba 'alaika an taj'ala asma'allahi khasatan bihi wa la tata'adda wa tatajawaza wa tashtaqqa lil ma'budati minha asma'an. Nah, di sini antum lihat yang lima ini an yankulaha ila ma'budat. Jadi ini dipindahkan untuk kepada apa mas? Ma'budat, yang diibadai. Maksudnya apa? Nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dipindahkan kepada yang diibadai. Itu apa? Manusia. Ya, berhala dan yang lainnya. Apa maksudnya? Ya, ma'budat mas, yang diibadai. Tapi banyak. Jamak mas. Ya. Ngantuk-ngantuk tak jambak. Nah. Kata siapa mas? Rambutnya apa mas? Antum belum rampung kok mas? Nah, ajak ribut ini mas. Nah, jadi ayang kulaha ila ma'budati, ya, menukilkannya kepada ma'budat yang dibadai tapi banyak, bukan hanya satu. Antum lihat ma'budat au ya yashtaqo asma'an minha lil ma'budat, atau di sini diambil turunannya, pecahannya dari nama-nama itu kepada yang diibadai yang banyak. Ya. Makanya di sini mithlu an yusammiya syai'an, dinamakan sesuatu ma'budan, ya, diibadai bil ilah, dengan kata ilah. Fahada ilhadun, ini juga ilhad. Apa sejenisnya? Oh, itu ilah, ilah, ilah, ilah, ilah. Itu juga ilhad. Au yashtaqqa minha asma'an lil ma'budat, atau menurunkan darinya nama-nama yang itu untuk diibadai. Misalnya apa? Allati min ilah. Itu Lata, ini Uzza. Uzza itu diambil dari kata Al-Aziz, maka disebutkan Uzza. Ya. Atau Manat, dari Manan. Uzza Aziz itu yang zat yang maha mengalahkan. Ya. Kalau dikatakan mulia, itu salah satunya. Tapi yang benar adalah Aziz, adalah maha mengalahkan. Manat minal manan, zat yang memberikan karunia. Ya, senantiasa memberikan karunia. Fanaqulu hadza aidan ilhad, ini adalah ilhad. Kenapa? Menurunkan nama-nama Allah kepada sesembahan selain Allah azza wajalla. Ini adalah ateis dalam nama-nama Allah azza wajalla. Li'annal wajiba 'alaika an taj'ala asma'allahi khassatan bihi. Karena wajib bagimu untuk menjadikan nama-nama Allah Azza Jalla itu hanya khusus untuk Allah saja, bukan untuk ma'budat, kepada yang diibadai banyak itu mas. Wala tata'adda wala tatajawaz, maka jangan nantangin, jangan ya nantang, dan juga terlalu memberikan kelonggaran, melewati batas. Ya. Wa tashtaqqa lil ma'budati minha asma', itu menurunkan kepada apa-apa yang diibadahi itu dengan banyak nama dari Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah min dzalik, nasallu alal mafia. Kayak misalnya apa mas? Seperti menurunkan nama-nama tadi, Lata, Uzza, ya, dan yang lainnya. Hadhihi anwa'ul ilhad fi asma'illah. Ini adalah ya macam-macam ateis dalam nama-nama Allah Azza Jalla. Fa ahlu sunnati wal jama'ati la yulhiduna fi asma'illahi abadan. Ya. Ahlu sunnah wal jama'ah tidak melakukan ilhad dalam nama-nama Allah dan nama-nama Allah seluruhnya. Selama-lamanya mas. Tidak mungkin Allah Azza Jalla itu ahlu sunnah wal jama'ah itu melakukan ilhad. Ya. bal ya di sini kata-kata ya kalau misalnya dikatakan orang menunjukkan ahlu sunnah wal jamaah ya di sini kenapa disebutkan abadan mas, apa yang menjadikan itu sebagai abadannya mas ya, itu menunjukkan abadan karena dia ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah tidak pernah berubah mas. Maka ketika ahlu sunnah wal jamaah megang Al-Quran dan Sunnah, maka seluruhnya gak akan berubah mas. Al-Quran gak akan berubah, maka apa yang menjadi pijakan ahlu sunnah wal jamaah pun tidak akan berubah. Maka itulah yang disebutkan abadan. Maka ada orang yang pahamnya abadan. Maksudnya apa abadan di situ? Selama-lamanya. Maksudnya apa? Karena ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka bersepakat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah berubah. Loh Ustaz, Sunnah itu kan berubah. Sunnah itu berubah. Antum jawabnya gimana mas? Sunnah itu berubah atau tidak mas? Anda tanya kepada antum mas. Ada orang Al-Quraniyun. Sebutkan Quraniyun. Quraniyun itu seperti apa mas? Ya saudara-saudara kita yang ada di MTA. Anda sebutkan seperti itu biar antum faham. Anda sebutkan bukan dalam rangka membenci, tapi anda sebutkan ini sebagai pengetahuan buat antum sekalian. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita di sana. Antum lihat apakah di setiap khutbah mereka, kajian mereka menyebutkan tafsir ini diambil dari tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir ya jalan lain misalnya, atau tafsir yang lainnya. Tidak disebutkan referensinya dari mana itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak disebutkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis pun hadis-hadis yang ma'ruf, bukan sebagai bagian dari penjelas dari ayat-ayat yang disebutkan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan mereka begitu eksklusif? Kenapa harus disebutkan palang MTA cabang ini, MTA cabang itu? Apa yang menjadikan itu eksklusif? Apakah kaum muslimin mencontohkan seperti itu? Gak ada seperti itu, mas. Dakwah itu harusnya mengajak sebanyak-banyaknya kepada surganya Allah Azza Wajalla, bukan surganya golongan sendiri. Bukan seperti itu, mas. Fa'in tanazatum fi syai'in fardu ilallah wa rasulih. Kalau berselisih tentang sesuatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan balik pada Al-Quran saja. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang mengatakan, Ustaz, saya kan aslinya kalau disebutkan Al-Quran, saya yakin. Itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Sunnah, karena itu ada hadis yang dhaif, maka saya menjadi ragu. Itu kan ada hadis yang dhaif. Kalau Al-Quran kan tidak diragukan. Nah, kita katakan mas, berdoa kepada Allah Azza Jal agar kita difahamkan dalam hal hadis. Hadis pun itu juga dijaga. Sebagaimana Allah Azza Jal menjaga Al-Quran. Tapi cara penjagaannya beda. Al-Quran dijaga oleh Allah Azza Jalla lafadz-lafadznya. Sedangkan Al-Quran Sunnah Nabi SAW dijaga dengan yang memegangnya. Makanya la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya ilal haud. Jadi kalau misalnya dikatakan bahasanya bagaimana Allah Azza Jalla itu wa ma'utitul Quran wa mitlahu ma'ahu. Aku memberikan Al-Quran. Dan apa yang semisal dengan Al-Quran? Semisal dengan Al-Quran apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu pun menjelaskan bahwasanya as-sunnah itu dijaga, tapi dengan yang membawanya, bukan lafadz per lafadznya. Makanya kalau misalnya kita pahami orang yang mengatakan saya tidak menerima hadis Nabi SAW, saya hanya menerima Al-Quran. Lah, antum gimana sholat 4 rakaat? Antum sholat 3 rakaat? Apakah sholat itu jumlah rakaat ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Kaifiat sholat, tata cara sholat, apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak ada di dalam Al-Quran. Maka jangan menjadikan itu sebagai sesuatu yang sempit, padahal itu luas. Ataupun sebaliknya. Maka kalaupun kita menyebutkan itu, Mas, ya, jangan sampai sesuatu yang kita berbeda dengannya kita benci. Justru kita itu mengetahui yang seperti itu, kita harus senantiasa mendoakan kebaikan. Adanya orang-orang yang melakukan kesalahan itu bukan karena dia bodoh, jahil, atau salah, tapi bisa jadi karena orang-orang yang mendapati hidayah dan kebenaran itu tidak mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Makanya, Mas, kalau ada yang kemudian kita berbeda dengan orang lain, bukan berarti kita harus benci atau kita menjelekkan dia, bukan. Bisa jadi karena mereka belum mendapatkan hidayah dan belum banyak yang mendoakannya. Makanya harus kita sering mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Makanya ana sering waktu itu ada ikhwan yang ngaji di MTA juga, ngaji di karet. Kemudian banyak kita ngobrol. Saya sudah tahu tentang kerusakan MTA. Tapi saya masih tetap ngaji di sana agar teman-teman MTA tetap ada bimbingan. Fadol, ahlan wa sahlan. Semoga Allah Azza Jal memberikan antum kemudahan untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar di sana. Bukan berarti kemudian kita apa? Membenci mereka. Justru mereka itu butuh kepada doa-doa kebaikan. Ya. Yang salah dari kita itu adalah menghajar seolah-olah kita adalah yang paling benar. Bukan. Justru syaitan itu berusaha untuk menjadikan sebanyak yang manusia untuk bisa diajak ke neraka. Sedangkan kita, kaum muslimin, itu justru tafrish bainahum. Itu diadu domba antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Sehingga apa? Tidak ada rasa cinta kita pada orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita dikatakan ini jenggot apa, wah cingkrang apa. Itu bukan masalah, Mas. Justru di situ terkadang yang mengatakan seperti itu butuh doa-doa kebaikan agar mereka diberikan hidayah bahwasanya ini loh sunnah Nabi SAW, bukan sunnahnya kelompok. Ingat-ingat. Bahkan di Indonesia itu hanya kenal ada hijau, ada biru. Ini salah di situ. Bagaimana dengan ayat tadi? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Kalau berselisih tentang sesuatu, kembali kepada Al-Quran Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah, mana lebih dulu, Mas, dibandingkan hijau dan biru tadi, Mas? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus kemudian gontok-gontokan? Itu permasalahannya. Makanya karena yang dibaca masih sedikit. Masih banyak yang harus kita pelajari, Mas. Islam itu begitu luas. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk memahami kontekstual Islam lebih dengan dalil ilmiahnya, bukan hanya sekedar elailo melu-melu. Islam kita bukan Islam ikut-ikutan. Islam kita adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Shaleh. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan ngajinya itu eksklusif, tidak. Kita terbuka semuanya. Yang dikaji ini jelas kitabnya, ya. Tidak ada yang sesuatu yang di disembunyikan. Yang naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 menit.